sayup suara alam waktu tengah malam, membangkitkan kenanganku pada hutan tua dan semua penghuninya. Ingat masa kecil di sungai mengair, turun ke sawah bersama. Tapi kini semua lenyap sudah bagai mimpi. Tergetar rindu kampung halamanku yang telah punah ditelan bencana. Insan serakah dengan keganasan, penuh nafsu menguasai bumi. Selamat pagi tragedi. Selamat pagi tragedi. Bila kau akan berlalu? Selamat pagi tragedi. Bila kah akan berlalu? Bila kah akan berlalu? Selamat pagi tragedi.